Inna dan setelah darinya masuk pada mubtada dan khabar. Fatan sebul mubtada wa yusamma ismaha. Menasabkan mubtada dan dinamakan sebagai isimnya. Wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabarha, dan merafa'kan khabar dan dinamakan sebagai khabarnya. Khabar inna. Ini pekerjaannya kebalikan pekerjaan kana. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ini sebaliknya. Kebalikannya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Yang pertama sebagai isimnya, yang kedua sebagai khabarnya. Contohnya mubtada khabar sebelum memasukkan inna, Allahu azizun, Umaru adilun, abuka tabibun, alwaladani rasibani, almudarrisuna saimuna. Allah maha perkasa aziz, Umar adalah seorang yang adil, ayahmu seorang dokter, dua anak itu gagal tidak lulus, guru-guru itu mereka berpuasa. Setelah kemasukan inna, sebelum kemasukan inna semuanya marfu, mubtada marfu, khabar juga marfu. Nah, apakah marfunya dengan dhamma, dengan alif, dengan waw? Pada dua contoh pertama, Allah, Umar, tanda rafa'nya dengan dhamma. Abuka tanda rafa'nya dengan waw. Al-waladani tanda rafa'nya dengan alif. Al-mudarrisuna tanda rafa'nya dengan waw. Setelah kemasukan inna menjadi innallaha, artinya Allahum menjadi Allaha, mansub sebagai isim inna. Inna Allaha azizun, inna Umara adilun, inna abaka tabibun, innal waladaini, artinya waladani menjadi waladaini, musanna, musanna tanda mansubnya dengan ya. Innal waladaini rasiban, innal mudarrisina saimuna, yang tadinya mudarrisuna dengan waw dan nun berubah menjadi dengan ya dan nun mansub. Yang mudzakkar salim tanda nasabnya dengan ya. Innal mudarrisina shaimuna. Nah, yang menjadi termasuk bagian marfu' asma adalah khabarnya. Khabar inna akhwat, bukan isimnya, karena isimnya mansub. Yang termasuk bagian isim-isim di rafa' adalah khabarnya, khabar inna dan saudari-saudarinya. Akhwat yang ada saudari-saudarinya inna yang pekerjaannya sama, masuk pada mubtada dan khabar, menasabkan mubtada sebagai isimnya, merafa'kan khabar sebagai khabarnya. Hiya yaitu anna. Anna ini bahwasanya, huruf taukid juga sama dengan inna, huruf taukid. Ka'anna, ka'anna tashbih, seakan-akan. Lakin akan tapi huruf sidrok, akan tapi. Walaita, laita, huruf angan-angan, mengharapkan sesuatu yang mustahil atau sangat sulit terjadi. La'alla, huruf tarajji, mengharapkan sesuatu kemungkinan dekat akan terjadi, bisa terjadi. Ini semuanya ini in anna ka anna lakinna laitan ala sama dengan inna, masuk pada mubtada dan khabar, menasabkan mubtada sebagai isimnya, merafa'kan khabar sebagai khabarnya. Ismu anna, ismu inna ada dua, zahir dan dhamir. Zahir dan dhamir, apa zahir? Ma dalla ala samman, apa dhamir? Ma naba'a zahir. Contoh yang zahir, inna allaha ghafurun, inna allaha alimun. I'rabnya misalnya inna, inna harfut tawqid, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, mabnin alal fat, la mahala lahu minal i'rab, la mahala laha minal i'rab. Allaha afdul jalalah ismu inna mansub wa ala madnasbih al-fathah al-zahirah fi akhirih. Ghafurun khabar inna marfu' alamat wa alamat raf'ihi al-dhammatu al-zahiratu ala akhirih. Demikian juga inna Allah alimun sama. Innahu sami'un alimun, innaha maridatun. Kalau khabar, mani'arabnya i'rab mahal, mahalli. disebutkan tanda binanya kemudian fi mahalli nasbin ismi inna. Contohnya innahu alha dhamirun barizun muttasilun mabniun ala binanya di atas apa? Ala dhom fi mahalli di tempat apa? Nasbin ismi inna, di tempat nasab sebagai isimnya inna. Ya, dhamir semuanya mabni. Baik dhamir munfasil, muttasil, semuanya mabni. Sehingga i'rabnya disebutkan tanda binanya kemudian fi mahalli, tergantung apa? Siyak kalamnya, apakah fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarin, tergantung keadaan posisi i'rabnya. Kalau di sini dia sebagai isim inna, isim inna kan mansub, berarti fi mahalli nasbin. Kalau dia fa'il, namanya fa'il marfu, berarti fi mahalli raf'in. Kalau dia mubtada, mubtada marfu, berarti fi mahalli raf'in. Kalau masukin huruf jar, berarti fi mahalli jarin. Demikian seterusnya, sesuai dengan siyak kalam, konteks kalam. Posisinya sebagai apa nih? Kalau di sini sebagai isim inna itu mansub, berarti fi mahalli nasbin. Mabni 'ala dhom fi mahalli nasbin ismi inna. Demikian juga innaha maridatun. Ha dhamirun barizun muttasilun mabni 'ala ha mabni 'ala baida sukun atau al-fath? Sukun. Harakat terakhir apa? Alif. Alif harakatnya apa? Alif harakatnya apa? Hah? Alif tidak menerima harokat. Berarti apa? Sukun. Sukun. Nam sukun. Tapi sebenarnya saya tidak tahu alasan ini. Hah? Mabni ala sukun. Dhamirun bariz muttasilun mabni ala sukun fi mahalli. Fi mahalli apa? Rafin atau jarin? Nasbin. Fi mahalli nasbin sebagai apa? Ismi inna. Fi mahalli nasbin di tempat nasab sebagai isimnya inna. Tamrin latihan, adkhil inna fil jumla, masukkan inna pada jumlah yang akan datang. Masukkan inna yang tadinya dua-duanya marfu mubtada dan khabar marfu, setelah kemasukan inna mubtada menjadi mansub, khabar tetap marfu. Sampai terakhir, as-salatu wajibatun. Inna as-salata wajibatun. Tu menjadi ta, as-salata wajibatun. Berikutnya dua. Inna fihi dhaifan. Nah, berikutnya. Inna 'indi dirhamun. Inna 'indi dirhamun. Dirhamu atau dirhamun? Dirhamun. Mun dirhamun. Yakin? Yakin. Bukan di situ salahnya. Apa? Isim, isim inna. Dir dirhamu atau dirhamun? Sebagai isim inna. Oh, dirhamu. Dirhamu. Apa? Isim. Isim yang cocok bisa. Apa? Dir apa? Inna fihi. Oh, inna. Inna fihi dirhaman. Nah, isim. Nah, dirhaman. Mansub. Berikutnya innal muqsidina. Nah, berikutnya in innaka alimun. Naam, innaka alimun. Setelahnya inna fil jasadi mudghatan. Naam, berikutnya innal mujtahidatu mujtahidah. Innal tata tu tata tu atau apa? Masukkan inna. Tu menjadi. Jadi apa? Jadi tata tetap tu. Apa? Tetap tu atau berubah jadi ta? Atau apa? Atau dibuang atau gimana? Apa? Tetap tu. Innal mujtahidatu najihat. Mujtahidatu tanda nasabnya apa? Kok tetap dhamma? Alif tanda nasabnya. Sebelahnya nomor 7 mujtahidatu atau mujtahidata atau apa setelah aku masukkan inna tu sebagai apa? Sebagai isim inna, tanda nasabnya tanda nasab alif sebagai termasuk asmaul asmaul khamsa. Asmaul khamsa tanda nasabnya alif. Iya atau apa? Tanda nasab alif itu asmaul khamsa. Termasuk asmaul khamsa menjadi dad. Kalau begitu tak. Kenapa tanda nasabnya fathah? Kan isim inna. Sebelahnya, sebelahnya. Diulangi nomor 7. Al-mujtahidatu najihat, masukkan inna. Innal mujtahidata najihat. Sama dengan pendapatnya Bilal. Fathah, tanda nasabnya fathah. Atau tanda nasabnya alif kayak tadi apa Muhammad. Mujtahidatu fathah. Fathah. Pendapat yang lain belum terima. Innal mujtahidati najihatun. Nah, benar apa? Mujtahidati. Kenapa jamak muannats salim tanda nasabnya fathah atau dhamma? Kasrah. Kasrah tanda nasabnya. Maksud bukan fathah, bukan dhamma, bukan alif, tapi kasrah. Berikutnya inna hiya innaki akan. Nah, masukkan inna. Inna hiya rubah domainnya jadi domain muttasil. Innaha muti'atan. Muti? Muti'atan atin. If muti'ah muti atin. Kenapa kasroh? Muti muti atan atin atau apa? Muti atan muti atun. Muti atun kan sebelum memasukkan inna, sebelum masukkan inna. Innaha muti innaha muti muti atun didomakan sebelum memasukkan inna. Setelah memasukkan inna menjadi apa? Innaha muti muti mutiatun. Kenapa tetap doma? Sebagai apa tetap doma? Mutiatun. Sudah aku masukkan inna lah ini. Tadi sebelum masukkan inna dia di doma mutiatun. Nah setelah masukkan inna jadi gimana? Berubah jadi apa? Muannats salim. Apa? Muannats salim. Ini muannats salim. Minah sebalah. Muannats salim ada tambahan alif dan ta di akhirnya. Nggak ada tambahan alif dan ta. Sebelahnya masih yang nomor 8. Iya muti atun ya menjadi apa? Masukkan inna. Muti atun. Innaha muti atun. Kenapa tak di rofa? Tak marbuto. Ya. Kenapa tak di doma? Enggak berubah di fathah atau di kasrah. Muti atun kan di doma sebelum memasukkan inna. Setelah memasukkan inna, apakah tetap di doma atau berubah? Tetap, sir. Kenapa tetap di doma? Karena enggak dirubah jadi inna, fathah atau kasrah. Karena sebagai apa? Khabar? Khabar inna, khabar inna itu marfu. Nah, ini tetap di doma. Sama ulul ayat. Kenapa tetap di doma? Karena sebagai apa? Khabar? Khabar inna. Khabar inna marfu, ya tetap di doma, marfu. Akhuka tabibun. Berikutnya. Inna akhuka tabibun. Naam. Setelahnya. Inna ummaka maridah. Umar. Nah, maridatun atau maridatan? Maridatun. Sebagai apa? Khabar. Nah, khabar. Khabar inna marfu. Abikhil kana maksudan kana. Wa inna fil jumlah dan inna pada jumlah yang berikut ini. Wajibul manzil. Masukkan kana dan inna. Yang pertama masukkan kana, yang kedua masukkan inna. Saya kasih contoh nomor satu ya. Abuka maridun. Kana abuka maridun. Inna abaka maridun. Ini pekerjaannya inna dengan kana berlawanan. Bisa dulu. Contohnya nomor satu. Abuka maridun. Masukkan kana. Kana abuka maridun. Mari bon. Masukkan inna. Inna abaka maridun. Ada PR sebelumnya? Dikumpulkan. Nah, diusahakan apa dua bitnya pengertian yang dihafal ya. Yang lewat terus. Tuntas lebar. Di mana tuntas? Di mana tuntas?